وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jelas suaranya ini? Kita masih dalam pembahasan bab ke-9 tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah yang dinukil oleh penulis Al-Ustaz Yazid dari beberapa kitab seperti Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Hukmul Intima karya Syekh Bakar bin Abi Zaid, Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah karya Syekh Shalih bin Fauzan dan lain-lain. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa di antara ciri-cirinya golongan atau dakwah hizbiyah yang suka berkelompok-kelompok adalah suka membuat tanzim, yaitu semacam organisasi yang mereka bangun cinta dan bencinya di dalam organisasi tersebut dengan aturan-aturan khusus, sehingga meskipun ada Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan aturannya, maka mereka akan melanggarnya demi memberikan cinta dan benci kepada organisasinya. Ciri yang kedua adalah, kalau di sini disebutkan sembunyi-sembunyi dalam beramal, maksudnya bukan ikhlas, karena di antara bentuk ikhlas adalah beramal sembunyi-sembunyi, tapi bukan ini yang dimaksud, melainkan di dalam dakwahnya terbatas pada anggotanya. Ada model-model dakwah yang kalau kita mau ikut dalam dakwahnya maka harus jadi anggota dulu. Pembaca saya mana ya? Alif mana? Sini. Gantung itu. Ciri yang ketiga adalah dakwah musiman. Berkata penulis, ciri yang ketiga dakwah musiman. Orang-orang kafir dan musyrik berusaha untuk merusak dan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan memporak-porandakan dakwah mereka dengan berbagai macam cara. Di antara cara-cara orang kafir dan munafik ialah mereka berusaha menguras pikiran dan menghabiskan kekuatan para ulama dan dai untuk menghadapi gerakan tansir atau kristenisasi dan aliran-aliran sesat di berbagai daerah, sehingga para dai sibuk membantah mereka yang dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan perjuangan. Waktu dan tenaga para ulama dan dai habis untuk mengadakan seminar, muktamar, dan dakwah musiman untuk membantah problem yang selalu muncul yang memang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam agar bangunan umat yang utuh tidak terwujud. Sesungguhnya jika kita melihat dengan teliti bahwa dakwah musiman tidak lepas dari masalah politik, dai-dai sibuk dengan persoalan anggota partai, mencari pengikut, dan meluaskan jaringan anggota-anggotanya. Karena itu, mereka melakukan dakwah musiman, musim partai, musim pemilu, musim kegiatan sosial, musim maulid, musim perayaan, dan lainnya. Sehingga dakwahnya kosong dari penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, bahkan mereka membawakan ayat-ayat untuk mendukung kelompoknya, ditafsirkan dengan ro'yunya, dan terkadang mukaddimahnya dengan ayat-ayat Al-Quran untuk tabaruk atau mencari berkah. Setelah itu tidak jelas kemana arah pembicaraannya, masuk politik dan lainnya. Akhirnya kita bertanya, mau dibawa kemana umat ini? Allah musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada para dai musiman, apakah tidak sebaiknya kita berpikir kembali, merenungi apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, apa yang sudah kita didik bagi umat ini? Jangan seperti orang yang punya anak yang masih kecil-kecil, tidak punya tempat tinggal, tetapi sibuk dengan memikirkan supaya rumahnya tidak dicuri, dirampok, dan diculik. Padahal rumah belum punya, anak tidak diurus, akhirnya sibuk dengan sesuatu yang tidak jelas, rumah tangga dan umatnya terbengkalai. Yang keempat, sibuk dengan masalah politik.

dan perhatikan dan renungkan kondisi negara Aljazair pada tahun 90-an. Apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, sibuk dengan mengikuti berita melalui media cetak atau elektronik. Mereka sibuk dengan mengikuti berita BBC, CNN, Al Jazeera, internet, koran, majalah dan lainnya yang mereka sebut dengan fiqhul waqi' atau fiqih realita. Yang wajib diketahui oleh kaum muslimin bahwa media cetak atau elektronik dikuasai oleh orang-orang kafir, dan di antara tujuan mereka adalah pertama, menyibukkan kaum muslimin dengan problematika Irak, Lebanon, Palestina dan lainnya, sedangkan mereka mempunyai rencana lain terhadap negara-negara Islam lainnya. Kedua, membesarkan dan membanggakan kekuatan mereka untuk membuat takut hati kaum muslimin. Sebagian dai menghabiskan waktunya untuk mengikuti media cetak dan elektronik. Akhirnya mereka lupa kepada diri dan keluarga mereka sendiri. Mengikuti berita tidak akan merubah keadaan umat. Pengetahuan sebagian dai tentang berita-berita politik yang menurut mereka punya wawasan luas dan paham realita, apakah dapat menyelesaikan problem umat Islam yang kompleks? Dari hasil mengikuti mass media, mereka membagi ada dai dan ada ulama. Sedang ulama mereka bagi lagi menjadi dua, ulama syar'i dan ulama fiqhul waqi', yaitu yang paham realita. Ini adalah pembagian yang batil. La haula wala quwata illa billah. Di antara ciri dakwah itu dakwah hizbiyah adalah dakwahnya musiman. Temanya tidak tema-tema dakwahnya tidak concern dengan akidah. Tidak concern dengan pembenahan umat dari sisi tauhid, dari sisi ibadah. Jauh lebih banyak membicarakan masalah-masalah kekinian. Jadi bisa jadi daurah itu kesana kemari, tabligh akbar kesana sini. Konten dakwahnya adalah seputar hal-hal yang berbau kenegaraan atau berbau politik. Dan bisa jadi apapun yang terjadi di sebuah negara, kalau kita dalam konteks keindonesiaan, apapun yang terjadi di negeri ini itu selalu menjadi bahan, setiap kali yang muncul jadi bahan dakwah, ada nanti lagi yang muncul jadi bahan dakwah. BBM naik jadi bahan dakwah, masalah banjir jadi bahan dakwah, masalah Jokowi Prabowo jadi bahan dakwah, masalah parlemen jadi bahan dakwah, semua jadi bahan dakwah. Tapi yang sifatnya musiman, artinya paling seminggu habis itu ganti lagi beritanya. Kalau kita bisa kasih contoh real yang suka seperti ini adalah Hizbut Tahrir. Kalau antum suka ngumpul-ngumpulin buletin Jumat, maka antum akan dapati buletinnya Hizbut Tahrir yang Al-Islam. Itu adalah buletin yang kontennya tiap Jumat adalah masalah-masalah kekinian. Masalah BBM, masalah pemilu, masalah ini dan itu, yang nanti kesimpulan ujungnya adalah khilafah. Maka tadi di sini disebutkan oleh penulis, sesungguhnya jika kita melihat dengan teliti bahwa dakwah musiman itu tidak lepas dari masalah politik. Dai-dai yang dakwahnya dakwah musiman biasanya akan sibuk soal partai, soal mencari massa untuk mendukung partainya, untuk mendukung kelompoknya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meluaskan jaringan anggota-anggotanya. Di dalam Islam, yang paling utama itu kualitas, bukan kuantitas. Maka Islam tidak begitu peduli dengan jumlah. Karena di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terbukti bahwa jumlah sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Di dalam perang Badar misalnya, kaum muslimin hanya sekitar 300. Orang kafir sekitar 3000-an. Di mana satu muslim berarti harus membunuh 10 orang. Head to headnya 1:10 antara muslim lawan kafir. Yang menang siapa? Kaum muslimin. Dibuktikan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa peperangan Nabi SAW bahwa jumlah kecil itu tidak masalah. Bahkan di salah satu perang, kaum muslimin pernah kalah gara-gara para sahabat terlalu bangga-bangga dengan jumlah. Siapa yang tahu perang apa itu? Perang Hunain. Di dalam perang Hunain, kaum muslimin dari kalangan para sahabat membanggakan jumlah mereka yang banyak. Mereka lupa bahwa di dalam Islam jumlah itu bukanlah tolak ukur kemenangan. Lalu kaum muslimin di zaman sekarang sibuknya cari massa. Masing-masing dari anggota dari parpol mencari massa. Karena memang bagi mereka kalau dalam demokrasi siapa yang banyak itu yang menang. Maka ditempuh berbagai cara, yang penting banyak orangnya. Maka saya katakan, banyak dakwah di Indonesia ini, dakwahnya dakwah mirip sunnah, tapi mereka di dalam kegiatan-kegiatan bid'ah, mereka pun cemplung di sana. Ingat di minggu lalu saya bilang, kalau zaman dahulu cuma tahu kamu muslim atau bukan, gitu. Berkembang masa, di masa-masa setelahnya, orang bertanya, kamu golongannya para sahabat atau bukan? Berkembang di masa-masa setelahnya, orang bertanya, kamu dari kalangan para salaf atau mana? Berkembang lagi orang bertanya, kamu ahlu sunnah atau bukan? Semakin mengerucut. Islam yang besar mengerucut dia. Kamu ikut para sahabat atau ikut siapa? Merujut lagi, kau ngikuti para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau siapa? Merujut lagi, kau itu ahlu sunnah wal jamaah atau ahlu bidah? Lama kelamaan ketika ahlu bidah juga mau disebut dengan ahlu sunnah, mereka namakan diri mereka aswaja. Marilah jadilah pertanyaan setelahnya lebih merujut lagi, kamu bermanhaj dengan manhaj salafiyah atau mana? Di zaman sekarang manhaj salafiyah juga dirampok oleh sebagian orang. Mereka bilang diri mereka juga dakwah salaf. Sampai-sampai di Jakarta itu ada pendukung ISIS bikin dakwah, daurah, judulnya daurah manhaj salaf. Tapi pengikut apa? ISIS. Karena mereka tahu ternyata manhaj salaf di zaman ini cukup laku untuk dijual. Kalau kita dakwah dengan mengusung kita ini salaf, salaf, salaf, salaf, nanti banyak pengikutnya. Karena rupanya orang sudah mulai bisa membedakan. Orang sudah mulai pintar melihatnya. Oh, ini dakwahnya bermanhaj salaf. Maka kok ada orang punya manhaj-manhaj khawarij mendukung ISIS tapi bikin daurah judulnya manhaj salaf. Maka mungkin kita di zaman sekarang mengatakan, kau dakwah salaf, dakwah salaf, salaf murni atau salaf hizbiyah. Hampir kita bisa katakan seperti itu. Salah satu ciri-cirinya adalah ada dakwah, maksud saya ciri-ciri dakwah yang salafiyah tapi model rampokan adalah ustadznya berjenggot juga, celananya cingkrang juga, pakai gamis juga, tapi di dalam acara-acara bid'ah mereka nyemplung juga. Seandainya saya, seandainya di Indonesia ini bebas sebebas-bebasnya, enggak perlu undang ITE, tak sebutin satu-satu namanya. Siapa-siapa dakwah di, siapa-siapa dai di Indonesia ini yang nampak-nampak seperti salaf, tapi sesungguhnya mereka juga nyemplung di dalam bid'ah. Kenapa sih orang katanya dakwahnya salaf, tapi kok nyemplung di dunia bid'ah? Jawabannya, memperbanyak massa, memperbanyak jumlah, supaya orang senang. Makanya kata Syekh Utsaimin, dai itu ada tiga. Ada dai umat, artinya dai yang apa kata umat, itu yang akan mereka sebutkan, yang penting umat senang. Dai yang kedua, dai pemerintah. Apa yang menurut pemerintah oke, yang menurut pemerintah menyenangkan, itu yang akan mereka sebutkan. Ada dakwah yang ketiga, dai, yaitu dai ilallah. Apa yang menurut Allah senang, apa yang sekiranya membuat Allah senang, itu yang mereka sebutkan, meskipun tidak disukai umat atau tidak disukai pemerintah. Orang di zaman sekarang yang penting umat senang dengan mereka, maka apapun yang umat mau, itu yang akan ditiru. Yang akan, ayo, ya udahlah, ayo sama-sama, yang penting kita nyatu, yang penting kita bareng. Dan ini zaman, la haula wala quwwata illa billah, zaman yang syubhat banyak, medianya banyak. Mungkin antum masing-masing pengguna Facebook, Instagram, kalau antum buka satu-satu, di dalam itu banyak syubhat. Kata penulis, kita itu jangan seperti orang rumah enggak punya, keluarga istri belum punya, anak belum punya, tapi seolah-olah ketakutan kalau rumahnya dicuri, kalau keluarganya diculik. Maksudnya begini, kita itu akidah belum lurus, tauhid belum bagus, ibadah enggak becus, terus menyibukkan dengan masalah-masalah dunia yang kita sebenarnya bukan ada di situ. Kita tanggung jawabnya enggak di situ, di dalam pribadi dulu. Kita seumur, kita enggak akan pernah di hari kiamat nanti atau di dalam kubur ditanyai soal kenapa BBM naik, kamu enggak protes. Kenapa Cina masuk ke negaramu lalu kamu diam saja? Kita enggak akan ditanya soal itu. Kita ditanya soal pribadi kita. Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa kamu percaya khurafat? Kenapa kamu sudah tahu sunnah lalu ikut-ikut bidah? Kenapa ibadahmu enggak benar? Kenapa enggak sesuai dengan sunnah? Aku kata baca Quran, apa kau tak baca buku? Apa enggak belajar hadis? Nanti satu-satu akan ditanya. Kenapa kau punya harta dari riba? Kenapa kau pakai kartu kredit? Itu satu-satu akan ditanya. Yang keempat adalah sibuk dengan politik. Tadi sudah disebutkan berkali-kali bahwa dakwah hizbiyah itu sibuknya sama politik. Sibuknya sama pemerintah biasanya. Dan dai-dai yang seperti ini, mereka akan merasa jadi seperti pahlawan kalau bisa menjelek-jelekkan penguasa di hadapan masyarakat. Ada satu orang dai misalnya, dia juga viral di media sosial. bikin acara-acara yang isinya adalah bikin ceramah-ceramah yang isinya adalah mencela Jokowi. Lalu ada sesi tanya jawab, orang tanya, tadi dari tadi Ustadz ini menyampaikan ceramah isinya seperti memecah belah bangsa, Gus. Kok isinya itu mencela pemerintah? Terus dia teriakin, wah ini yang nanya ini PKI, gitunya. Langsung main tuduh. Ya gitulah. Masih ingat dai yang berkata, kalau kau buka celananya Jokowi itu isinya darah Haid. Ya seperti itu. Dai-dai yang sifatnya hizbiyah, punya pemikiran-pemikiran hizbiyah. Belum ditambah dengan dai yang lari dari negeri ini. Isinya adalah soal pemerintah, lalu kemudian melarikan diri. Di antara ciri yang lain adalah sibuknya dengan media cetak dan elektronik. Mereka sibuk mengikuti BBC, CNN, Al Jazeera. Ya tadi saya bilang buletinnya HTI itu isinya itu. Ya. Dulu suka ada di bandara, Assalam Bandara. Saya sering berapa kali ngomong sama Takmir Assalam, ini nanti kalau datang langsung ambil langsung simpan. Nah, coba kamu buka. Isinya itu paragraf-paragraf nanti antara tanggal sekian, SCTV, sekian, RCTI, sekian. Jadi sumbernya bukan Al-Quran, bukan Sunnah, bukan kitab-kitab hadis, bukan kitab-kitab para ulama. Tapi berita-berita. Pertanyaan saya, berita-berita itu media massa dikuasai orang muslim atau orang kafir sih sebenarnya? Sibuk dengan BBC, CNN, Al Jazeera, internet, koran, majalah, dan lain-lain. Yang wajib diketahui oleh kaum muslimin bahwa media cetak atau elektronik itu dikuasai orang kafir. Mereka ingin menyibukkan kaum muslimin dengan problematika Irak, Lebanon, Palestina, dan yang lain-lain. Bukan berarti tidak penting negeri-negeri seperti Palestina. Buktinya masih banyak travel umroh bilang umroh plus Aqsa. Artinya kaum muslimin tetap bisa ibadah ke sana. Sholat dengan Palestina. Kaum muslimin bisa berangkat ke sana dan sholat di sana. Bila tujuannya adalah untuk ibadah. Tapi terlalu sibuk dengan masalah-masalah seperti ini, lalu kemudian melupakan kaum muslimin dari permasalahan yang jauh lebih penting, yaitu akidah dan tauhid mereka sendiri. Maka ini salah, dan inilah namanya dakwah hizbiyah. Sampai-sampai Palestina harus dituangkan dalam film. Lalu dibuatkan layar lebarnya. Dan sebagian dakwah atau dai-dai hizbiyah itu ngajak orang masuk bioskop. Saya fulan, mari nonton ke bioskop. Ini ada film bagus bla bla bla tentang Palestina. Anda terlalu sibuk dengan yang seperti itu. Dan Anda lupa meskipun tujuan Anda baik, Anda mengirim kaum muslimin masuk ke dalam tempat maksiat. Saya katakan ada sebagian dai yang ketika mereka mengajak kaum muslimin masuk ke bioskop, mereka lupa dengan ayat-ayat Allah. Jadi saya mau insyaallah besok mungkin mau bikin tulisan judulnya bunyi dan letak ayat yang dilupakan dai bioskop dan ikhtilat. Bernama saya tahu. Ada firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kata Allah Ta'ala, dan katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menahan pandangan mereka ghaddul basar. Menahan pandangan itu maksudnya menghindarkan pandangan dari hal-hal yang tidak boleh. Salah satunya adalah menebar pandangan kepada wanita yang bukan mahram. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Coba saya tanya, adakah film, saya belum tahu film yang dimaksud yang judulnya Haya itu, kan lagi viral nih ya. Ada sebagian da'i yang ngajak orang masuk bioskop nonton film-film tentang Palestina judulnya Haya. Saya belum tahu filmnya seperti apa, tapi sebatas yang saya tahu, saya juga dulu waktu zaman-zaman SMA juga suka nonton film. Sebatas yang saya tahu, belum pernah ada film meskipun religi yang tidak ada perempuannya. Saya belum pernah nonton ayat-ayat cinta, tapi saya yakin sekali di situ pasti ada perempuannya. Ya atau enggak? Yang sudah pernah nonton cuma gitu. Karena terus terang, saya dulu kajiannya juga kajian hizbiyah. Saya ikut kajian partai. Dulu kami bahkan diajarkan ghaddul basar. Kalau ketemu mbak-mbak harus tunduk, belakangan hilang. Ya. Jadi kita kalau ngomong sama mbak-mbak di kampus, gitu ikuti, iya gitu. Dan lihat mata, lihatnya ke tanah. Terus apa tadi saya mau bilang? Terus ada kakak di atas kampus yang dia sudah duluan baca ayat-ayat cinta. Kebetulan memang kakak tersebut baunya ikhwanul muslimin. Maka saya disuruh beli ayat-ayat cinta, belum ada logo bestseller waktu itu, baru keluar. Tak belilah, pergi ke pameran buku beli. Belum ada logo bestsellernya. Tak baca dari awal sampai akhir. Bahkan saya bacanya di atas motor Jogja Purworejo. Jadi kalau motor belok, belok juga. Karena saya di belakang. Sampai di sana saya bilang, ini buku kalau jadi film bagus juga, pasti laku. Dan beneran jadi film. Tapi yang saya tahu di dalamnya, bagian kisah-kisah di belakangnya itu ada adegan menikah, lalu ada adegan pengantar malam pertama, ada acara ini minum. Kok gini rasanya, kata istrinya, mana sih ndoko, suaminya lagi pakai bekas bibirnya. Oh iya, enak kalau bekas bibirmu. Itu kalau dituangkan ke dalam film, kira-kira pemeran istrinya cewek apa cowok? Hah? Cewek. Antum sudah sama-sama tahu, yang pernah nonton pasti tahu itu adegannya cewek toh. Yang katanya apa tuh? Yang katanya waktu casting dites dulu hafalan Qur'annya, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Ya tahu enggak? Lalu ada satu yang pemerannya katanya jadi orang kafirnya, yang cewek Nasrani itu adalah orang yang gak berjilbab juga. Bullshit aja. Ketika dituangkan di film, saya tanya, pemeran laki dan perempuannya ini suami istri kah? Kakak adik kah? Mama anak kah? Atau orang gak mahrum kah? Yang mana yang betul? Gak mahrum. Lalu ketika adegan pegang tangan, ketika ada adegan pengantar suami istri, berarti di dalam kondisi senyatanya ada laki-laki dan perempuan, mereka berpegang-pegangan, berdua-duaan di hadapan banyak orang. Dan ada ustaz si penulisnya, kalau saya tidak salah ikut juga dia dalam film itu. Itu dia. Karena ustaz penulisnya saya pernah ngobrol langsung dengan dia. Saya bertanya bagaimana proses menulis ini. Ini kisah nyata kah? Oh bukan, ini fiktif. Ada di situ. Gimana caranya kita ngelihat laki-laki dan perempuan bukan mahram berdua-duaan, lalu dituangkan dalam sebuah film, lalu kita diajak orang, diajak kaum muslimin ini untuk nonton seperti itu. Kalau seandainya antum penggila film, antum nonton di rumah urusan antum. Tapi kalau sudah ngajak-ngajak orang, ini masalahnya dosa berantai. Sebatas yang saya tahu, saya belum pernah ketemu ada film zaman-zaman dahulu belum ngaji, ada film gak ada perempuannya. Meskipun film religi, ketika ada perempuannya melazimkan ada perempuan bergaul dengannya bukan mahram, bukan pada hajat. Beda kita berinteraksi laki-laki dan perempuan di dalam restoran, di dalam pasar, di bandara, di dalam pesawat dengan pramugarinya. Karena ada hajat yang tidak mungkin kita hindari. Film, apa hajatnya? Ke bioskop, apa hajatnya? Cuman ini menyenangkan diri pribadi. Terus di dalam bioskop itu gelap-gelapan, ya tanda? Ada ke bioskop yang waktunya, waktu sepanjang film jalan terang benderang? Gak ada. Saya juga pernah masuk bioskop tahun 91, Ratapan Anak Tiri. Film tahun berapa itu? Gelap. Belakangan saya baru tahu, karena itu masih kecil, belakangan saya baru tahu bahwa itu ternyata tempat pacaran juga. Ini teman, karena teman sekelas pernah sebangku. Kami pernah sama-sama ke Bali, bukan? Atau pergi ke Bali gak waktu itu? Nah, itu. Pergi ke Bali pakai kapal namanya Dorolonda. Ada kan? Masih ada kapal itu? Dorolonda. Kemudian sudah jam 8:30 malam ke atas, teman-teman banyak yang hilang. Saya tanya kepada kemana sih? Namanya saya culun gitu kan? Saya nggak tahu apa-apa gitu, nggak punya pacar, nggak punya apa. Saya ngomong lah, mari sih yang lain. Pada ke bioskop Dorolonda di dalam, di atas. Ada apa di situ? Ada film. Kita ikut yuk. Jangan, kata yang alim-alim gitu. Jangan. Kenapa sih? Itu banyak yang pacaran di situ. Mereka itu. Dicibulin di situ. Dikasih tahu sama teman yang sesama culun lah. Itu isinya bioskop, laki perempuan pacaran, memanfaatkan kegelapan gelap gulita begitu untuk sesuatu. Apa enggak difikir itu ngajak orang pergi ke bioskop? Beda kalau seandainya Anda bilang silakan nonton filmnya di rumah sendiri-sendiri, jangan ke bioskop ya, maksiat. Tapi ini filmnya religi, mungkin Anda masih punya dalih. Nanti kalau sudah ditayangkan, baru yang kita lihat biasanya perempuan-perempuan. Saya tanya nih, antum punya istri. Istri antum, misalnya kita taruh di situ, depan situ. Baru semua ikhwan ngeliatin dia, kayak gini. Cemburu kan? Kalau laki-laki normal, cemburu. Istri saya tuh, kalau kajian hari Rabu, tapi dia lagi enggak datang. Istri saya kalau datang hari Rabu, tunggu ikhwan udah masuk semua, sholat maghrib, dia sholat maghrib di rumah, baru dia datang. Nanti orang iqamat, dia segera pulang. Tahu kenapa? Dia tidak ingin bertemu dengan laki-laki. Dia turun dari masjid ini, atau pergi datang ke masjid ini, dia enggak mau banyak berpapasan dengan ikhwan. Maka dia datang dan pergi sebelum ikhwannya datang atau keluar dari masjid ini. Saya senang demikian, kenapa? Karena saya juga tidak mau. Misalnya ada laki-laki, entah kapan ngeliatin istri saya gitu. Ngeliatin ini ada akhwat. Kan kadang-kadang ikhwan ada gitu juga kan. Turun akhwat, dia gini matanya. Itu yang tidak diinginkan. Maka dia datang waktu orang dia setelah sholat maghrib di rumah, pulang sebelum iqamah. saya juga tidak mau ada istri saya ngeliat diliatin orang. Lah, di dalam proses orang nonton, anggaplah itu istri antum. Berarti kan semua pasang mata yang sedang nonton film itu sedang melihat dirinya. Itu tidak? Coba kalau antum punya istri, lalu ada orang bilang gini, ih cantik ya. Antum gimana? Gar, istri antum gar, cantik ya gar. Kira-kira gimana rasanya? Kalau orang bodoh, jahil, dia akan bilang, iyalah, bilang, tolong, gitu. Kalau dia berilmu, dia bilang, saya enggak suka kamu bilang-bilang begitu. Sekarang kalau dibalik, ih, jeleknya istri antum, gimana? Gar, istri antum, jeleknya, gimana? Sakit hati juga. Nah, sekarang kalau istri antum jadi pemain filmnya, maka laki-laki ada yang bilang, cantik ya pemainnya. Ada juga yang bilang, ih biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang ada sebagian dai, mereka itu hafal ayat, bahkan letak-letaknya, tapi tidak paham isinya. Kalau sudah bicara soal bioskop dan ikhtilat, mereka lupa ayatnya dan letaknya. Demi itu tadi, dai umat, yang mana yang umat senangi, ayo. Dan itu ciri dakwah hizbiyah. Kalau antum mau sebar, sebarkan. Bila tidak juga enggak masalah. Besok saya tulis sendiri. Terus terang, kenapa sih saya termasuk yang paling getol untuk bantah seperti ini? Apa menyampaikan pandangan saya tentang hal-hal seperti ini? Mungkin antum enggak dengar dari Ustadz Abdurrahman. Mungkin antum kalau tidak dengar dari ustadz-ustadz yang lain di balik papan. Tapi kalau duduk di majelis saya, terutama di dalam manhaj, antum akan sering dengarkan ini sebagai contoh. Kenapa? Karena saya dulu pernah di sana. Sehingga saya tahu bagaimana rasanya, nikmatnya dalam keadaan bodoh dan tidak memahami bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata salah. Tadi disebutkan terakhir, ini jamnya salah ya, berapa menit lagi azan Isya atau sekarang? Terakhir deh. Tadi disebutkan di paragraf terakhir, orang-orang di zaman sekarang kadang-kadang membagi dai menjadi dua, ada dai, ada umat, ada ulama. Dan ulama dibagi jadi dua, ada ulama syar'i dan ada ulama fiqhul waqid. Antum tahu maksudnya? Ini salah satu yang bilang begini, ada seorang dai namanya Muhammad Surur. Antum nggak tahu karena dia dai di Arab sana, dari Kuwait. Dia kalau bicara kepada para ulama, khususnya yang bermakna salaf, mereka akan bilang ini ulama celana dalam. Maksudnya, kalau kamu tanya soal sholat, soal haid, nifas, mereka jagonya. Tapi kalau antum bertanya soal kekinian, politik, jangan tanya sama mereka, tapi tanya ini. Ini ulama fiqhul waqi', ulama kontemporer. Fiqhul waqi' itu artinya fikih kekinian. Jadi hal-hal yang berbau politik. Kalau kamu tanya soal masalah-masalah standar, seperti sholat, bersuci, maka tanyanya sama mereka. Kalau soal kekinian, politik, sama sini. Maka mereka nyamakan itu ulama celana dalam perempuan. Maksudnya adalah ulama haid nifas. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Apakah ada kemiripan antara Haroki dengan Khawarij? Khawarij itu pemikiran inti. Haroki adalah pergerakan yang menjalankan pemikirannya. Misalnya begini. Sehingga nanti pemikiran Khawarij itu bisa jadi diemban oleh harokah yang berbeda-beda, bahkan saling mengkafirkan, tapi pemikiran mereka sama. Analoginya seperti ini. Ada dinas pendidikan membuat kurikulum. Kurikulumnya kemudian diadopsi oleh berbagai sekolah. Apakah sekolahnya sekolah pemerintah ataukah sekolah swasta? Tapi inti pemikirannya adalah dinas, sekolahnya beda-beda, enggak ada masalah. Dan kadang-kadang sekolahnya pun tanding, ya tanda. Kadang-kadang ada perlombaan. Nah, Khawarij ini pemikiran intinya. Harokah ini atau Haroki itu adalah pergerakan-pergerakan yang mengadopsi pemikiran ini, yang bisa jadi mereka nanti di dalam kancah dakwah saling bertanding. Contoh Ikhwanul Muslimin. Itu pemikiran aslinya Khawarij. Maka kalau antum baca sejarah Mesir, tadi ada disebutkan oleh Ustaz Yazid di buku ini. Seandainya mereka membaca kembali sejarah Mesir di tahun 60-70, membaca sejarah Suriah tahun 70, membaca sejarahnya Aljazair tahun 90, maka mereka akan dapati bahwa pemikiran mereka itu sesat. Salah satunya adalah bahwa di Mesir zaman dahulu Ikhwanul Muslimin itu mainnya tumpah darah. Pembunuhan pemerintah Mesir di tahun 60-70 siapa yang melakukan? Ikhwanul Muslimin. Coba perhatikan. Ini pemikiran intinya Khawarij. Dan Ikhwanul Muslimin ini terpecah jadi dua belakangan. Jadi dua ini ada yang maunya begini, menegakkan syariat Islam, dan segala jalan yang bukan syariat Islam maka kafir semuanya. Maka caranya jihad. Cara model kedua, menegakkan syariat Islam meskipun melalui jalur demokrasi. Makanya ada partai di Indonesia ini, Partai Ikhwanul Muslimin sebenarnya. Mereka jalur yang sebelah sini. Yang jalur yang jihad tadi terpecah-pecah. karena ada pemimpin si fulan, ada pemimpin si fulan, si fulan, masing-masing berbaikat, lalu mereka saling mengkafirkan. Maka kita kenal namanya Al-Qaeda, kita kenal ada namanya ISIS. Kalau di Indonesia ini yang lagi di penjara, nggak usah sebut nama. Kalau yang versi kepartaian, nih ada dua. Makanya dulu ada, nggak ada S-nya, belakangan ada S-nya. Karena di dalam juga pecah-pecah. Ada yang maunya syariat Islam, dan syariat Islam meskipun punya jalur demokrasi, tapi jangan nasionalis. Tidak membuka diri dengan liberal, Nasrani, Hindu dan lain-lain. Nah, yang sekarang yang ada zaman sekarang yang ada S-nya lari ke sana, itu yang membuka diri. Jadi di dalamnya liberal ada, di dalamnya Nasrani ada. Sehingga kalau partai ini ada di Papua, caleg-calegnya Nasrani. Meskipun mereka menamakan diri Partai Islam, tapi calegnya apa? Nasrani. Kalau dia ada di Bali, maka caleg mereka adalah Hindu. Jadinya mereka ini tadi ya, dari satu pemikiran Khawarij dalam Ikhwanul Muslimin pecah, sini pecah, saling mengkafirkan, di sini pecah jadi beberapa model. Ada ikut partai sini, ada yang jadi ubah, yang ini mundur, yang ini maju, naik diubah jadi nasionalis sejak tahun 2001. Saya ikut yang ini dulu, yang sekarang sudah enggak. Maka saya enggak ikut yang S. Karena saya memang merasakan perubahan yang sangat drastis sejak jadi nasionalis. Dulu saya kalau ketemu perempuan betul-betul duduk-duduk. Bahkan saya pernah dilihat tante saya ngetok orang rumah orang, assalamualaikum, pas dibuka sedikit perempuan langsung loncat saya keluar pagar. Tante saya bilang, ngeri sekali kamu ini, katanya. Enggak mak, itu bukan mahram dulu. Tapi belakangan sejak mulai nasionalis, beda langkahnya, beda khitbahnya. Makanya di zaman sekarang kalau antum ketemu partai ini caleg-calegnya perempuan, wajar. Jadi nanti kalau sudah ada pemilu, caleg-calegnya mereka, wanita-wanitanya dipajang pakai jilbab besar. Setiap laki-laki meskipun bukan mahramnya bisa ngeliatin mereka satu persatu. Yang itu gak dikenal dulu waktu sebelum ada S-nya. Apakah hadis Hasan bisa dijadikan dalil? Bisa. Kita sudah sebutkan syarat dalil bisa diterima sebagai hujjah ada lima. Bila hilang satu dari lima ini, jadinya dhaif. Nah, dhaif yang banyak jalurnya bisa saling menguatkan, jadinya hasan. Dan hasan bisa dipakai sebagai dalil. Apa itu matan tuhfatul atfal? Tuhfatul atfal wal ghilman fi tajwidil Quran, karya Sulaiman Al-Jamzuri. Ini adalah buku tentang pelajaran tajwid Al-Quran. Bisa dipakai oleh anak-anak atau remaja, bisa juga diajarkan di kalangan orang tua. Tapi kalau di Indonesia mungkin untuk orang umum belajarnya pakai metode Syafi'i. Kakak ipar Anda yang pernah berangkat ke Arab Saudi mengatakan pencuri itu dipotong jarinya, bukan tangannya. Nah, lihat, tanya kakak iparnya, apa pernah lihat sendiri atau dapat cerita saja? Antum bisa buka YouTube, ketik saja pakai bahasa Arab, qat'u yadis sariq. Antum akan dapati orang-orang rata-rata hilang ininya, kafnya. Kaf itu ini, apa ini namanya ini? Bukan, apa sih? Ini nah, ini telapak tangannya ini hilang sampai pergelangannya. Kalau antum ketemu ada orang seperti itu, misalnya di Saudi, itulah ciri-ciri yang pernah mencuri. Bukan potong jarinya, potong ininya, kaf. Ini susah ini. Tapi kalau enggak dijawab juga enggak jadi-jadi. Jika kita buat SIM dengan cara nembak, alasannya dipermudah dan dipercepat waktunya. Karena jika tidak, kita malah dipermainkan oleh petugas yang ujung-ujungnya bayar lebih. Boleh atau tidak? Pada kenyataannya memang khusus wanita. Wanita itu sulit sekali mengikuti tes dapat SIM. Iya tanda? Kan tesnya itu kan kadang bikin angka 8 itu. Gitu kan, baru balik lagi. Yang di Indonesia ini tidak ada jalan kita begini. Gitu tidak ada. Memang sulit sekali. Kalau di Saudi, kami tesnya tes apa? Tes mobil. Tes mobil di Saudi itu pertama tes komputer. Ya, hanya pencet 2 tombol. Ya, pakai simulasi. Pertama dikasih bahan dulu. Bahan-bahan, rambu-rambu dan lain-lain. Duduk di kelas, belajar. Nanti satu kloter keluar dari tes komputer, yang lagi belajar suruh pindah ke komputer. Milih komputer satu-satu. Kemudian tinggal benar salah ini apa. Terus intinya layar tinggal dipencet atau harus dipencet. Setelah itu baru tes mobilnya. Tes mobilnya itu gimana? Tes mobilnya itu pakai mobil sedan punya polisi. Polisinya di penumpang. Kemudian yang dites itu 4 orang. 1 di sopir, 3 di belakang. Orang yang pertama kali pegang setir, tugasnya adalah seperti Nasai ini, keluar sampai Nasai, belok kiri. Berhenti. Kalau bagus, lulus sudah. Jadi hanya keluar, belok kiri. Hah? Orang kedua, setelah itu yang di berhenti, yang di apa nih? Yang disetir, pindah ke belakang. Yang di belakang satu geser, maju ke depan. Tugasnya adalah U-turn. Lurus, putar balik. Dah, habis itu berhenti. Orang yang ketiga lurus, belok ke kanan, kembali ke kantor polisi. Orang keempat parkir. Jadi yang paling susah adalah orang keempat. Dan dia bisa dipastikan orang yang keempat ini adalah orang yang waktu tes pertama kali duduk di tengah. Dia enggak punya pilihan lain kecuali jadi orang keempat. Makanya kita kalau sudah pintar itu lihat, oh ini kita harus di entah duluan entah pinggir-pinggir. Yang penting yang di tengah, karena yang tengah itu pasti orang keempat. Dia harus parkir paralel. Gitu aja. Enggak ada gini-gini gini-gini. Nah, aku lihat akhirnya sulit bagi sebagian wanita khususnya. Sementara mereka kebutuhan SIM-nya sangat berat, kebutuhannya sangat besar. Contoh nih, ada janda punya anak kecil-kecil, suaminya meninggal. Dia mau kalau di Balikpapan ini orang mau jualan sayur misalnya, pakai apa? Jualan kue, ngantarnya pakai apa? Pergi ke pasar subuh cari bahan, balik lagi. Mereka sangat butuh kendaraan minimal roda 2 ngantar anaknya sekolah. Sehingga kalau saya pribadi boleh untuk tidak tes, maksud saya boleh ambil SIM dalam keadaan nembak dengan syarat tidak nyogok. Sekedar dapat SIM, tidak ikut tes, tapi tidak boleh nyogok. Mungkin? Hah? Mungkin. Caranya, antum cari polisi yang ikhwan kita. Ada namanya Pak Arif di Polres. Carilah polisi, pokoknya minta tolong. Ya. Tapi antum laki-laki tes. Ini tadi saya contohkan perempuan, maka perempuan aja. Dan istri saya begitu. Pas istri saya mau tes, mau ambil SIM mobil yang 8 itu, kok enggak dipanggil-panggil, akhirnya nanya ke Polres. Pas datang ke Polres, tiba-tiba SIM-nya sudah jadi tanpa diminta. Loh, saya dikasih ke saya. Ustaz, ini SIM-nya. Loh, kok sudah ada? Belum tes. Hari ini kan jadwal tes. Enggak perlu tes. Kenapa, Ustaz? Soalnya kita timbang-timbang nanti daripada istrinya Ustaz di dalam mobil berduaan sama polisi bikin angka 8 itu sudah tidak jelas, bikin angka 8-nya yakin pasti nggak bisa, plus berdua-duaan dalam mobil, jadinya pulang sudah bawa SIM, tidak bayar apapun. Alhamdulillah. Maka untuk akhwat, salah satu juga kemudahan antum dapat SIM adalah jadi istri Ustaz. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.